udahlah mbak dulu, indah dan sangka coy kau jadinya. Udah tinggalkan dengan serahkan diri. Kok dikenal masalah lama, jatuh mata si ayam batu. Dengan harapkan udah kemana nanti. Kira ku cinci lah udah aku kan. Kemana nanti kiranya cinta.